للمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل air yang suci ghairu mutahhirin akan tetapi dia tidak mensucikan wa huwal ma'ul musta'mal itu adalah air musta'mal air yang sudah terpakai hadza huwal qismu tsalis ini adalah pembagian yang ketiga min aqsamil ma'i dari pembagian-pembagian air wa huwal ma'ul musta'mal yakni air yang musta'mal air yang sudah terpakai fi raf'il hadatsi aw izalatin najasi idza lam yataghayyar wa la zada waznuhu. Wah, ini jadi standar nih. Jadi patokan, jadi dhabit apa yang disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal al musta'malu fi raf'il hadatsi air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas aw izalatin najas atau menghilangkan najis idza lam yataghayyar dan dia tidak berubah airnya wala zada waznu dan juga tidak bertambah ukuran atau volumenya fahuwa thahir airnya suci air tersebut ainnya suci liqaulihi alaihi salatu wassalam karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-ma'a tahuran Allah menciptakan air tahuran sebagai benda suci la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'mahu aw rihahu tidak dinajisi atau tidak ternajiskan oleh sesuatu illa kecuali rasanya berubah atau baunya yang berubah wa fi ibni majah dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah aw launahu atau juga warnanya berubah wa huwa dhaif akan tetapi riwayat Imam Ibnu Majah ini dhaif wa thabitu yang riwayat yang tetap yang sahih yaitu hanya dua ta'mu rasanya aw rihu atau baunya faqat itu saja wa hal huwa tahurun dan apakah air yang musta'mal ini tahur bisa dipakai untuk bersuci yarfa'ul hadas untuk mengangkat hadas aw yuzilun najas aidan atau menghilangkan najis juga fihi khiraf dalam hal ini ada perbedaan al mazhabu pendapat mazhab annahu ghairu tahurun ghairu tahurin air musta'mal itu tidak tahur tidak bisa mensucikan alasannya li'anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum karena para sahabat radhiyallahu anhum ma'a shiddati i'tina'ihim bid-din dengan kecenderungannya yang sangat terhadap agama maka yajma'una mereka tidak pernah mengumpulkan bekas air wudunya liyatawaddau bihi untuk dia wudu lagi tsanian yang kedua walau kana dzalika sa'igan kalau saja seandainya ngumpulin bekas air wudu itu sa'igan boleh la fa'alu mestinya mereka mengerjakan itu wakhtalafa al-ashabu dan ulama Asy-Syafi'iyah berselisih fi illati man'i istimalihi tsaniyan berselisih dalam sebab illah kenapa air musta'mal enggak boleh lagi bisa dipakai untuk yang tsaniyan kedua kalinya yang sahih dari pendapat para ashab itu para ulama Syafi'i annahu dabihi fardun sudah dipakai untuk sebuah fard kewajiban. Waqila, tapi dikatakan juga ini pendapat yang lemah, innahu ta'adda bihi ibadah, bahwa air musta'mal itu dilarang karena dia sudah ta'adda dipakai bihi ibadah untuk sebuah peribadatan. Jadi walaupun ibadahnya sunnah, tetap jadi musta'mal. Menurut pendapat yang kedua ini, wa tadhharu fi idatul khilafi fi suratini. Nah, perbedaan ini menjadi sangat nyata dalam dua contoh, dalam dua gambaran. Al-ula contoh atau gambaran yang pertama fi ma istamala fi nafli taharah. Kalau ada air yang dipakai fi nafli taharah untuk bersuci yang sifatnya sunnah nafl. Kata jadidil wudu'i seperti memperbaharui wudu wal aksal al masnunah dan juga mandi yang sifatnya sunnah wal ghuslah atsaniyah atau basuhan kedua dalam wudu wasalisah basuhan ketiga Fa'ala sahih, menurut pendapat yang sahih gitu ya. Yang sahih itu tadi bahwa al-musta'mal itu karena sebab ta'adda bihi fard, dia sudah ditunaikan kewajiban. Yakunul ma'u tahuran, kalau air itu dipakai untuk kegiatan yang sifatnya sunnah, sunnah itu airnya tetap tahuran. Tahuran itu tetap bisa mensucikan, bisa mengangkat hadas, bisa menghilangkan najis, li'annahu lam yata'adda bihi fard, karena air tersebut belum dipakai untuk menunaikan kewajiban. Wa 'ala dhaif, menurut pendapat yang dhaif yang kedua ini, la yakunu tahuran, air itu sudah tidak lagi dipakai untuk bersuci, li'annahu ta'adda bihi ibadah, karena sudah dipakai untuk beribadah. Apapun jenis hukumnya, kalau dipakai buat ibadah ya jadi musta'mal. Wala khilafa, dan tidak ada perbedaan. Annama ar-rabi'ah, bahwasanya air yang keempat, maksudnya basuhan yang keempat itu tahurun. Jadi basuhan yang dipakai oleh air yang dipakai untuk membasuh, basuhan yang keempat oleh orang yang wudu, tahurun, itu bisa dijadikan media bersuci lagi. Jadi bukan musta'mal alal illataini. Dua, karena dari dua sebab illah itu dia tetap tahur, li'annahu, karena basuhan yang keempat itu lam yata'adda bihi fardun, tidak ditunaikan kewajiban, wala hiya masyru'ah, dan juga tidak masyru', tidak ditunaikan untuk ibadah. Wal maksudnya al-ghuslah al-ula, basuhan yang pertama dengan air musta'mal itu ghairu tahur, tidak bisa mensucikan, alal illataini, menurut dua ilah. Jadi li'tita'adil, karena basuhan pertama itu adalah fardu wal ibadah, dan juga dia bagian dari ibadah begitu. Usurah asaniyah, dan juga gambaran yang kedua untuk tadi contoh ilahnya yang mana kita pakai. Gambaran atau contoh yang kedua dari air musta'mal itu al-ma'ul ladzi iktasarat bihil kitabiyah anil haidhi litahilla lizaujihal muslim. Alma, air yang dipakai, iktasarat bihil kitabiyah, yang dipakai mandi oleh perempuan kitabiyah, perempuan ahli kitab, das Nasrani atau Yahudi. Anil haidi, dipakai mandi untuk bersuci dari haid. Haidnya sudah berhenti, dia pakai mandi. Litahilla, kenapa dia mandi? Ya, untuk biar litahilla lizaujihal muslim, agar dia jadi halal untuk digauli bagi suaminya yang muslim. Hal huwa tahur, apakah air yang sudah dipakai bekas mandi, jadi dia mandi airnya ditadangin di ember, air bekas di kitabiyah ini ahli kitab mandi, apakah dia bisa mensucikan atau tidak? Yan bani ala annaha, jawaban ini bergantung kepada law aslamat hal yalzamuha i'adatul ghusli, apakah kalau dia masuk Islam dia wajib ulang mandinya atau tidak gitu. Jadi jawaban apakah airnya suci atau tidak itu ya tergantung jawaban dari apakah kalau dia masuk Islam mandinya diulang atau tidak. Fi khilaf, di sini ada perdebatan. In kulna la yalzamuha fa huwa ghairu tahurin, kalau kita katakan bahwa perempuan kitabiyah ahlu kitab dia masuk Islam lalu dia enggak wajib mandi, ngulang mandi janabahnya, maka airnya adalah air yang tidak bisa mensucikan. Kenapa? Ya berarti air yang dipakai buat mandi ketika dia masih Nasrani, masih Yahudi itu terhitung sebagai ibadah. Terhitung sebagai ibadah kan gitu, atau terhitung sebagai kewajiban. Karena itu dia enggak usah wajib mandi lagi. Karena enggak usah wajib mandi lagi, itu berarti air yang bekas dipakai itu sudah tidak lagi bisa dipakai untuk mensucikan. Wa in kulna yalzamuha i'adatul ghusli, kalau kita katakan bahwa dia ini wajib mandi lagi, ini perempuan ini wajib mandi lagi yang masuk Islam ini, wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih begitu kata Imam Al-Hisni, fa fil ma'i alladhi ista'malathu halal kufri wajhan, maka dalam hal air yang dia pakai untuk mandi ketika dalam keadaan kafirnya itu, wajahani, ada dua pendapat ulama Syafi'iyah, mabniyani 'alal illataini, bergantung terhadap dua ilah yang tadi. In kulna innal illata 'addal fard, Kalau kita katakan bahwa air musta'mal itu jadi musta'mal karena sebab menunaikan kewajiban, fal ma'u ghairu tahurin, maka air yang dipakai oleh si wanita non muslim itu ghairu tahurin, itu tidak lagi menjadi tahur, tidak lagi bisa mensucikan, karena mandinya itu ya sebagai apa, sebagai kewajiban. Wa in kunna innal illah ta'addal ibadah. Kalau kita katakan bahwa air musta'mal itu jadi musta'mal karena sebab menunaikan ibadah, fa huwa tahurun, maka airnya tetap mensucikan. Li'annal kafirah, karena orang kafir, laisat min ahlil ibadah, dia tidak termasuk orang yang layak beribadah. Jadi mandinya itu tidak terhitung sebagai ibadah, karenanya air mandinya itu tetap bisa dipakai untuk mensucikan hadas dan juga menghilangkan najis. Wa'alam, ketahuilah, anna zawjatal majnunata, istri yang gila, idza hadat, kalau dia itu haid, wa ghassalaha zawjuha, kemudian setelah haidnya selesai dia dimandikan oleh suaminya, hukmuha, maka hukumnya hukmul kafirah, perempuan itu hukumnya sama seperti perempuan non muslim, maksudnya hukum airnya gitu ya, fima dzakarnahu, sebagaimana yang disebutkan, kita sebutkan tadi sebelumnya. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i, ini adalah masalah yang hasanah, masalah yang penuh kebaikan yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi sifatil wudu'i dalam bab sifat wudu, wa asqathan Nawawi, akan tetapi masalah ini dilupakan atau tidak dibahas oleh Imam Nawawi, minar Raudhati, dari kitabnya Raudhatut Talibin. Wallahu a'lam, insyaallah kita lanjut di bagian